Nususun kathirah la tuhsa wa la tu'ad. Dalil-dalil yang sangat banyak tak terhitung jumlahnya. Intalaunahu fahuwa kalamullah. Yang kalau kita baca itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tulis maka itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hafalkan itu juga ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan ibn na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama ahli sunnah wal jamaah mudah untuk menerima apa kata Allah dalam Quran dan apa kata Rasulullah SAW dalam hadis. Tidak sulit. Yang sulit adalah mereka-mereka yang memang hatinya memiliki zaig, memiliki penyimpangan atau penyelewengan. Yang hatinya memiliki sesuatu syak, keraguan-keraguan. Atau sesuatu dari cakra berpikir yang salah. Sehingga disampaikan kepadanya dengan kalimat yang sangat jelas. Al-Quran ucapan Allah. Masih sulit menerimanya. Maksudnya yang mana? Yang mana? Al-Quran ucapan Allah. Yang maksudnya yang kita baca. Atau yang ditulis. Atau yang lembaran-lembaran ini. Atau mushaf kertas-kertas itu. Astagfirullah. Kok sulitnya diajak bicara? Kertas ya kertas, tinta ya tinta. Itu semuanya makhluk kita tidak bahas. Yang kita bahas adalah Al-Quran. Kalau kita menulis Al-Quran berarti kita menulis ucapan Allah. Kalau kita membaca Al-Quran berarti kita membaca ucapan Allah. Kalau pabrik itu mencetak Al-Quran berarti mencetak ucapan Allah. Kok susah dipaham? Apa bagi kalian sulit? Insya Allah tidak. Bagi orang yang hatinya bersih, mudah sekali menerima. Allah Subhanahu wa taala berbicara dan kemudian disampaikan ucapannya oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai wahyu. Rasulullah sallallahu membacakannya ayat-ayat itu kepada para sahabat. Para sahabat menerimanya, menghafalkannya, mempelajarinya. Para sahabat mengajarkannya apa yang mereka hafal kepada para tabi'in. Para tabi'in juga mengajarkan Al-Quran kepada para tabi'it tabi'in. Para imam-imam ahlu sunnah menyampaikannya kepada murid-muridnya. Murid-muridnya menyampaikan lagi pada murid-muridnya. Kemudian kita mempelajarinya dari guru-guru kita. Membaca Al-Quran. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Maka itu semua ucapan Allah. Yang Allah turunkan kepada Rasulnya melalui Jibril. Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Al-Quran. Para sahabat yang menyampaikan ayat-ayat Allah tadi. Juga kalamullah. Ucapan Allah yang diajarkan kepada murid-muridnya. Maka Al-Quran kalamullah. Jangan tanya yang mana. Yang ucapan Allah. Yang kita baca ayat Allah, ucapan Allah. Yang dibaca oleh imam di masjid-masjid, ucapan Allah. Yang dipelajari oleh anak-anak kecil, dihafalkan, itu ucapan Allah. Yang diajarkan oleh guru-guru tajwid, ucapan Allah. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-adawat. Hadhihi adawatun makhluqah. Adapun alat-alatnya untuk menulis kapur. Ya makhluk. Untuk menulis di buku ballpoint. Ya makhluk. Itu adawat namanya alat-alatnya. Tape recorder kita setel. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Tipnya alat untuk nyetelnya. Yang disetel, yang diperdengarkan itu apa? Ucapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Yang susah untuk menerima adalah orang yang tidak percaya kalau Allah berbicara. Itu maksudnya. Hatinya itu enggan menerima. Masa Allah berbicara? Masa Allah ngomong? Masa? Akhirnya berat untuk berkata bahwa ini ucapan Allah. Mungkin maksudnya suara kita. Suara kita bukan ucapan Allah. Yang bilang suara siapa? Itu kan tinta dan kertas, mushaf itu. Bukan tintanya, bukan kertasnya. Yang ditulis adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ketika seseorang menulis, mencatat kalimat. Al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yirda minal aqwali wal af'al al-zahirah wal batinah. Oh, kamu lagi nulis ucapan Syekhul Islam ya, Ibnu Taimiyah? Oh iya. Iya kan? Mudah dipaham. Dia sedang menulis ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yirda minal aqwali wal af'al al-zahirah wal batinah. Sekarang ketika bicara, ini ucapan Allah, bingung. Oh, kertasnya, pulpennya. Jangan pura-pura bodoh. La tatajahal. Jangan pura-pura bodoh. Al-Quran, ucapan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama kali membacakan ayat tersebut. Min kalamihi, dari ucapan Allah. Yang kemudian disampaikan oleh Jibril. Yang kemudian Rasulullah SAW menyampaikannya kepada para sahabatnya. Dan kemudian para sahabatnya mengajarkannya kepada kaum muslimin dan seterusnya dan seterusnya. Yang kemudian kita pun hafal dan mengetahuinya. Itu adalah ucapan Allah. Maka kalamullah berkait dengan sifat-sifat Allah, yaitu sifat kalam. Ilmuhu wa qudratuhu wa iradatuhu subhanahu wa ta'ala wa sam'uhu wa basaruhu wa kaunuhu al-khaliqur raziq. Hadihi min asma'ihi wa sifatihi allati la yushabih fiha al-khalq. Maka sebagaimana sifat-sifat yang lain, sifat-sifat Allah yang lain seperti maha berilmu, maha kuasa, maha berkehendak, maha mendengar, maha melihat, maha menciptakan, maha memberi rezeki. Itu semua adalah nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang tidak menyerupai apapun dari makhluk-makhluknya. Demikian pula kalamullah. Allah berbicara dan Al-Quran inilah ucapan Allah. Dan Allah tidak sama dengan makhluknya. Maka berbicaranya pun tidak sama dengan berbicaranya makhluk. Tabaraka wa ta'ala. Allah yatakallam hatmata sya'a. Kaifa sya'a. Min ghairi tamthilin wala takyifin wala ta'tilin wala tahrif. Allah benar-benar berbicara karena Allah memiliki sifat kalam. Allah berbicara kapan dia kehendaki. Allah berbicara bagaimanapun sekehendaknya. Allah berbicara tidak sama dengan makhluknya. Dan jangan bertanya kayak apa, seperti apa. Jangan pula menolak sifat tersebut. Dan jangan tahrif, jangan menyelewengkannya kepada makna lain. Sebagaimana sifat-sifat yang lain, dari sifat-sifat Allah, kita menerimanya. Bighairi tamtsilin wala takyifin wala ta'tilin wala tahrif. Batinnya. Sifat kalam juga demikian. Tidak sama dengan makhluknya. Bighairi tamtsil. Tidak perlu bertanya kaif. Bila takyif. Kayak apa ngomongnya? Masa ngomong? Berarti ada bibirnya. Berarti ada lidahnya. Berarti ada pita suaranya. Berarti. Jangan tanya takyif. Tidak sama dengan makhluknya. Yang pasti Allah berbicara. Dan pasti berbeda dengan makhluk. Jangan tanya kayak apa. Nanti yang menjawab adalah syayatin. Syaitan. Atau yang menjawab adalah bisikan hatimu yang tidak mengerti apa-apa. Hawa nafsu. Oh jangan-jangan begini. Jangan-jangan begitu. Astagfirullah. Jangan. Bighairi takyifin, tanpa mempertanyakan seperti apa. Yang ketiga, wala ta'til, dan jangan ditolak. Harus diterima, kami beriman bahwa Allah memiliki sifat berbicara. Yang keempat, wala tahrif, dan jangan diselewengkan maknanya. Apa itu berbicara? Apa itu kalam? Kalam ya kalam. Dalam bahasa Indonesia berbicara. Berucap. Nah, definisinya apa definisinya? Jangan ditafsirkan ke makna lain. Oh, berbicara itu menciptakan pembicaraan. Akhirnya bukan bicara, menciptakan. Ya lain, tidak sama. Beberapa mereka kaum Mu'tazilah, karena tidak mau percaya bahwa Allah SWT memiliki sifat kalam, akhirnya mentakwil, mentahrif. Mungkin maksudnya berbicara itu menciptakan pembicaraan. Kalau menciptakan pembicaraan berarti pembicaraannya makhluk. Kalau makhluk apa ada yang sempurna? Adapun ucapan Allah sangat-sangat sempurna. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Maha sempurna kalimat Rabbmu, kejujurannya, kebenarannya, dan juga keadilannya. Fallahu takallama wa yatakallam azalan wa abada. Maka Allah berbicara dan terus berbicara kapanpun Allah kehendaki. Artinya sifat itu terus menerus berbicaranya kalau Allah berkehendak. Sifatnya terus ada pada dirinya bahwa Allah maha berbicara kapanpun Allah kehendaki. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakan, kalau lautan ini jadi tintanya untuk menulis ucapan-ucapan Allah, lanafida al-bahru, niscaya lautan itu akan habis dan masih belum cukup untuk menulis semua ucapan-ucapan Allah. Walau ji'na bimithlihi badada, walaupun ditambah lagi dengan lautan demi lautan yang berikutnya. Jadi lautan yang ada seluruh dunia ini dijadikan tintanya dan kemudian ditulis dengan tinta itu ucapan Allah sampai habis lautan. Belum habis ucapan Allah. Dan juga walaupun ditambah lagi. Alhamdulillah. Ayat yang semirip dengan itu atau semakna. Tadi surat Al-Kahfi ayat 109. Ada yang mirip dengan itu dalam surat Luqman ayat 27. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam. Saya ulangi. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Kata Allah SWT, kalau saja apa yang ada di bumi dari pohon-pohon menjadi penanya, dan lautan menjadi tintanya untuk menulis ucapan-ucapan Allah SWT, akan habis sebelum selesai menulis ucapan Allah SWT. Mana fidat kalimatullah, dan belum habis kalimat Allah walaupun ditambah dengan 7 lautan lagi. Wa yamuddu min ba'dihi sab'atu abhur. Semua kayu yang ada di dunia ini menjadi penanya dan semua lautan menjadi tintanya ditambah dengan 7 lautan lagi. Mana fidat kalimatullah. Enggak akan habis ucapan Allah. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah SWT maha mulia lagi maha hikmah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka ini menunjukkan Allah SWT maha berbicara. Sama ketika kita beriman bahwa Allah maha melihat. Disebut dengan kalimat basar. Penglihatan. Allah memiliki penglihatan. Loh, manusia juga memiliki penglihatan. Berarti sama dong Allah dengan makhluk. Berbeda. sangat berbeda. Kalau penglihatan kita terbatas, terbatas dengan jarak, agak jauh dikit enggak terlihat. Terbatas dengan penghalang, kalau ada penghalang tidak bisa kelihatan. Terbatas dengan ukuran terlalu kecil enggak bisa dilihat. Sedangkan Allah Maha melihat seluruh apa yang dikehendakinya untuk dilihat. Baik. Demikian pula Allah berbicara, kita berbicara. Berarti sama dong? Ya tidak. Sama seperti pendengar penglihatan tadi. Penglihatan kita terbatas, penglihatan Allah Maha melihat. Demikian pula pembicaraan, kita berbicara, Allah berbicara, tetapi Allah Maha sempurna pembicaraannya. Maha sempurna dan tidak sama dengan makhluknya. Ikhwani fiddina a'azakumullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari sisi jumlahnya sudah disebutkan sampai 7 lautan pun gak akan habis menulis ucapan Allah Ta'ala. Dari kebenarannya ucapan Allah tidak pernah salah. Apa ada manusia yang gak pernah salah ngomong? Hah? Tidak ada. Dari sisi manapun suaranya juga berbeda. Emang kalau Allah berbicara ada suaranya? Ada. Bisautin wa hurufin yusma'. Ada suaranya, ada kata-katanya, ada huruf-hurufnya, dan didengar. Hanya saja barakallahu fikum, ketika Allah berbicara, malaikat-malaikat di langit yang mendengar ucapan Allah tersungkur, tidak sadarkan diri, gak kuat mendengarnya. Tersungkur seluruhnya. Dan pertama bangkit adalah Jibril. Kemudian Jibril paham apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, dan kemudian setiap Jibril melewati malaikat-malaikat tadi akan bertanya, "Mada qala rabbukum?" Apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? "Qalul haq," kata malaikat yang lain, kata Jibril, "Al-haq." Allah membicarakan kebenaran. Dari sisi kebenarannya pasti benar, tidak akan salah. Dan dari sisi keadilannya pasti adil. Dan dari sisi kejujurannya pasti jujur. Apakah sama dengan makhluk? Tidak sama. Min kulli wajhin. Dari segala sisinya. Dari suaranya tidak sama. Dari kata-katanya. Dari barakallahu fikum. Tidak sama. Bahkan kita mengucapkan satu kalimat saja. Ada yang fasih, ada yang tidak fasih, ada yang kurang fasih. Maka Allah lah yang paling benar perkataannya, yang paling fasih perkataannya, yang paling adil ucapannya, karena Allah Maha berbicara. Wa anna Allah tabaraka wa ta'ala khalaqa hadzal kaun as-samawati wal ard. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini, langit dan bumi. Wal malaikata wal jin. Allah ciptakan malaikat-malaikat, Allah ciptakan jin, Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan asjar, pepohonan-pepohonan, Allah menciptakan ahjar, batu-batu, Allah ciptakan bihar, lautan-lautan, Allah ciptakan anhar, sungai-sungai, wal haitan, ikan-ikan di lautan. Semuanya Allah ciptakan dengan ucapannya. Allah menciptakan dengan ucapannya, dengan satu kalimat saja. Allah akan mengatakan kun, yang bermakna jadilah. Maka jadi semua itu. Allah menciptakan malaikat dengan kun, Allah menciptakan jin dengan kun, Allah menciptakan manusia dengan kun, Allah menciptakan asjar dengan kun, Allah menciptakan ahjar, batu-batu dengan kun, Allah menciptakan lautan dengan kun, Allah menciptakan sungai, Allah menciptakan ikan-ikan di lautan, semuanya dengan kun. Fayakun. Kun adalah kalimat yang bermakna jadilah. Fayakunu, maka jadilah apa yang Allah kehendaki. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Adapun urusan Allah, jika Allah menghendaki sesuatu, maka Allah hanya mengatakan kun, maka jadilah dia. Kun bermakna jadilah, maka jadilah dia. Mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin mengingkari sifat kalam, padahal kun adalah kalam. Ya, Pak ya. Itu ucapan. Wahai Mu'tazilah, Wahai Jahmiyah, wahai Aqlaniyun, wahai rasionalis yang mengatakan Allah tidak mungkin berbicara, terus bagaimana menciptakannya? Padahal Allah katakan tentang dirinya, kalau menciptakan dengan kalimat kun, jadilah, maka jadilah dia. Oh enggak, Allah menciptakan kalimat kun. Menciptakan kalimat kun. Menciptakannya dengan apa? Dengan kata-kata kun. Kalian bikin ruwet sendiri. Apa yang ada dalam Quran, pahami dan imani. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan tegas, innama amruhu, sesungguhnya urusan Allah, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah, kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah hanya mengatakan kun, yang bermakna jadilah, maka jadilah dia. Selesai. Mudah dipaham, mudah dimengerti, dan mudah kita terima. Kenapa susah? Allah tabaraka wa ta'ala yunadi. Demikian pula dalil lainnya. Allah memanggil. Dengan apa? Memanggil Nabi Musa misalnya. Dengan apa kalau bukan dengan ucapan? Hah? Allah menyatakan dan menghabarkan dirinya memanggil Musa dalam Al-Quran. Idnadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa. Dan ingatlah ketika Allah memanggil Musa di lembah tua. Bagaimana memanggilnya? Tiba-tiba datang Musa. Gak ada suara, gak ada apa, gak ada. Tiba-tiba Musa datang. Begitu. Atau dengan kalimat, kun jadilah Musa datang, maka datang Musa. Begitu. Itu bukan memanggil namanya. Menciptakan. Kalau memanggil, ya memanggil namanya. Ya Musa. Dan itu pun disebut dalam Quran. Kurang apa? Kurang jelas? Ada kalimat idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Ada ayat yang berbunyi. Dan ingatlah ketika Allah memanggil Musa di lembah tua. Dan ada lagi. Wa idnada rabbuka Musa. Dan ingatlah ketika Rabbmu memanggil Musa. Ada lagi ayat lainnya yang ketiga. Yauma yunadihim aini syurakai qalu. Qalu adannaka ma minna min syahid. Dan ingatlah ketika hari Allah memanggil mereka. Aina syurakai. Disebut kata-katanya. Dan ingatlah ketika Allah memanggil mereka dengan kalimat, mana sekutu-sekutuku? Qalu, mereka berkata, adannaka ma minna min syahid. Mereka menyatakan tidak ada satupun yang tersisa dari sekutu-sekutu itu. Wan nida la yakunu illa bi sautin masmu'. Sedangkan yang namanya nida, yang namanya panggilan, tidak mungkin kecuali dengan suara dan suara yang didengar. Aneh-aneh saja manusia yang sesat itu. Mesti ngeyel sehingga berbicaranya ngawur. Pokoknya Allah tidak berbicara. Lo manggilnya gimana? Manggilnya ya dengan apa saja. Dengan isyarat, dengan ini. Itu namanya bisu. Allah tidak memiliki sifat bisu. Na'udzubillah. Maha suci Allah. Dengan isyarat-isyarat. Ada lagi yang berkata, Allah memanggil. Kita terima ayatnya. Tapi gak pakai suara. Terus gimana manggilnya? Gak pakai suara. Barakallahu fikum. Sudah kita katakan bahwa jangan bicara kaifa. Jangan bicara seperti apa. Jangan. Nanti kita akhirnya stres. Karena akal kita terlalu sempit untuk memikirkan tentang zat Allah. Gak mampu. Sehingga apa yang diberitakan dalam Quran bahwa Allah memanggil, selesai. Allah memanggil. Apakah sama dengan memanggilnya manusia? Tidak sama. Jelas tidak sama dan tidak akan sama. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Kalau gitu kayak apa? Wallahu ta'ala a'lam. Yang penting, yang pasti, kalau dipanggil itu yang dipanggilnya tahu. Dengar suara itu. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Asy'ariyah, aliran Asy'ariyah berkata, Al-Qur'anu kalamullah. Huwa al-ma'na al-qa'im bidatihi laysa biharfin wala sawt. Yang saya maksud tadi orang-orang yang mengeyel ahlul hawa adalah Asy'ariyah. Asy'ariyah. Kata mereka, Al-Quran kalamullah. Tetapi dia adalah makna yang tegak pada dirinya. Tapi tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya, tidak ada kata-katanya. Hakada yaqulun. Demikian kata mereka. Hadzal Qur'an baina aydina laisa kalamullah wa innama kalamuhul ma'na. Qur'an yang ada bersama kita ini, kata mereka itu bukan ucapan Allah, tapi itu terjemahan dari ucapan Allah. Jadi kata mereka ada ucapan Allah di sana. Kita enggak tahu kayak apa, bagaimana, enggak tahu. Pokoknya Al-Qur'an ini terjemahan dari kalamullah. Makna dari kalamullah. Itu namanya mengada-ada dan mempersulit diri, membuat bingung manusia. Maksudnya apa makna ucapan Allah? Berarti ucapan Allahnya yang mana? Ya, tidak tahu. Astagfirullah. Padahal dalam Al-Quran berkali-kali dikatakan Allah berkata, Allah berfirman, Allah berbicara. Ada berapa lafaz? Bukan hanya dengan satu lafaz. Lafaz kalam banyak. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara Musa. Ada kalimat qala. Wa qala Allah. Qala, qala. Qala juga berbicara. Kalam juga berbicara. Ada kalimat ketiga. Wa nada rabbuka Musa. Memanggil. Memanggil juga ucapan. Ada apa lagi? Ikhwanu na'azakumullah. Tiga lafaz sudah kelihatan. Masih kurang apa? Kurang jelas. Maka dikatakan selanjutnya, barakallahu fiikum, hadzal Qur'an baina aydina laisa kalamullah innama kalamuhul ma'na an-nafsi al-qa'im bidatillah. Jadi ucapan Allah itu ucapan yang ada pada dirinya sendiri, tidak keluar, tidak kemana-mana. Sedangkan Qur'an yang ada pada kita makna dari apa yang ada di sana. Ikhwan ibn a'azakumullah, bagaimana dengan Taurat? Bagaimana dengan Injil? Wa in 'ubbira 'anhu bil Ibraniyyah sara Tauratan wa in 'ubbira 'anhu bis Siryaniyyah sara Injilan wa in 'ubbira 'anhu bil Arabiyyah sara Qur'anan wal Qur'anu 'indahum bi awamirihi wa nawahihi wa akhbarihi kullihi ma'nan wahid la yatajazza. Kata mereka Qur'an ini yang dalamnya ada perintah-perintah, ada larangan-larangan, ada berita-berita, ada riwayat kisah-kisah, semua itu kata Asy'ariyah satu kesatuan, tidak bisa dibagi-bagi. La yatajazza, enggak bisa dibagi-bagi per juz. Jelas ada 30 juz. Mereka bilang enggak bisa dibagi-bagi. Satu wungkul enggak bisa dipecah-pecah. Wa hadza kalamun sakhifun batil. Maka ucapan Asy'ariyah adalah ucapan yang sangat jelek, ucapan batil, la yaqbalhu 'aqlun wala syar'un. Tidak bisa diterima oleh akal, tidak bisa diterima oleh syariat. Allahu yatakallam al-kalam hadza kamal. Allah berbicara itu adalah sifat kesempurnaan. Mengapa kalian enggak percaya? Sampai berusaha untuk mentakwilkan ke sana kemari. Maksudnya. Kenapa menghindar dari kalimat Allah berbicara? Mengapa menghindar wahai Asy'ariyah? Itu kesempurnaan, itu kamal. Sudah pernah kita bahas di sini bahwa ada yang namanya masalul a'la. Falillahi al-masalul a'la. Masalul a'la maknanya permisalan yang lebih tinggi. Kalau mempermisalkan Allah dengan makhluk kan tidak boleh. Tetapi kalau permisalan lebih tinggi, boleh. Bagaimana contohnya? Kalau saja orang yang buta dengan orang yang melihat, mana yang lebih sempurna? Yang melihat. Maka Allah lebih melihat lagi. Maha melihat. Itu namanya masalul a'la. Kalau orang yang lumpuh dengan orang yang bisa berbuat, mana yang lebih sempurna? yang bisa berbuat. Allah Maha berbuat apapun sekehendaknya. Berikutnya, kalau seorang ada yang mendengar dan tuli, mana yang lebih sempurna? Yang tuli apa yang mendengar? Yang mendengar. Maka Allah lebih sempurna lagi. Allah tidak mungkin tuli. Allah Maha mendengar. Sampai terus kamu berikan permisalan dengan matalul a'la, sampai pada kalimat orang yang berbicara dengan orang yang bisu. Mana yang lebih sempurna? Yang berbicara bisa panggil, bisa marah, bisa menyampaikan berita, bisa mengajarkan sesuatu, bisa melarang, bisa menyuruh, bisa memerintah. Dengan yang gak bisa ngomong. Mana yang lebih sempurna? Yang pertama lebih sempurna, maka Allah Maha sempurna, maka Allah Maha berbicara. Lebih sempurna dari kita. Tak terhingga, tak terbatas, gak bisa dibandingkan dengan kita sama sekali. Dari segala sisinya, Allah lebih sempurna, maka Allah Maha berbicara. Mudah toh untuk dipahami. Tapi entahlah, mereka tuh mempersulit permasalahan. Dibolak, dibalik, dikasih takwilkan ke sana, takwilkan ke sana, bukankah, sampai malah membuat bingung manusia. Paham gak tadi ucapan Asy'ariyah? Kalau gini-gini, kayaknya saya tidak percaya. Saya aja gak paham. Saya gak paham dari baca. Tak ulang-ulang ini maksudnya apa? Jadi, di dalam diri Allah ada pembicaraan, ada kalam, tapi itu fi nafsihi. Kemudian diterjemahkan jadi Quran. Jadi Quran itu adalah makna dari apa yang ada di dirinya. Paham? Naam, memang ucapannya membingungkan karena berusaha untuk menghindar kalimat Allah berbicara. Jadi Allah tidak berbicara. Tiba-tiba orang yang mau diajak bicara tiba-tiba paham. Allah enggak berbicara. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Padahal hadisnya sahih. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bahwa Rasulullah SAW mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara, kata Aisyah, dikatakan, digambarkan Rasulullah SAW, sungguh aku mendengar sangat berat seperti gemerincing lonceng, hampir-hampir aku tidak sanggup. Seperti bukan lonceng apa? Rantai. Seperti gemerincing rantai yang diletakkan di batu. Aku tidak sanggup mendengarnya. Rasulullah SAW berkeringat dalam keadaan di musim dingin yang sangat dingin. Ada ucapan manusia yang seperti itu? Orang mendengarnya? Tidak ada. Barakallahu fikum. Demikian pula dalam keadaan riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan malaikat-malaikat tersungkur ketika mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar ucapan Allah. Kalimat mendengar berarti ada suara enggak? Ada suaranya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang jelas tidak seperti suara ucapanmu atau ucapanku atau ucapan manusia atau ucapan makhluk apapun, tidak sama. Ikhwanibudin a'azakumullah. Allah yatakallam al-kalam hadha kamal. Allah berbicara itu menunjukkan kesempurnaannya. Kalau khawatir sama dengan makhluk, kamu katakan Allah berbicaranya tidak sama dengan berbicaranya makhluk. Selesai. Jangan ditolak sifat kalamnya. Wa farkun kabir bainal mutakallim wal akhraf. Sangat berbeda jauh yang berbicara dan yang bisu. Bal akhras naqis, adapun yang bisu memiliki kekurangan, cacat, kelemahan, aib. Maka tinggal kau pilih. Mungkinkah Allah tuli? Atau Allah tidak tuli? Mungkinkah Allah bisu? Atau Allah tidak bisu? Pasti hati kecilmu akan berkata, ya jelas tidak mungkin tuli. Pasti mendengar segala sesuatu. Jelas pasti tidak bisu. Kalau tidak bisu apa maknanya? Kalau tidak bisa apa namanya? Ya berarti berbicara. Berarti Allah memiliki sifat kalam. Fal akhras naqisul mutakallim alladhi yantiquhu Allah wa yuhayyi lahu an yatakallam akmal min dalikal akhras an naqis. Orang yang bisu berarti tidak bisa berbicara. Sedangkan yang berbicara bisa mengucapkan. Bisa mengatakan, bisa memerintah, bisa melarang dan seterusnya. Jelas itu akmal, lebih sempurna. Fa'inda ahli sunnati wal jama'ati kalamullahi takallamallahu bihi. Maka menurut ahli sunnah wal jama'ah, bahwa Al-Quran ucapan Allah, yang Allah benar-benar berbicara dengan kalimat-kalimat tersebut. Wal adillatu ala anna Allah yatakallam wa yunadi katsiran jiddan, dan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah benar-benar berbicara dan Allah benar-benar bisa memanggil dan Allah benar-benar bisa berkata-kata, katsiran jiddan, dalilnya sangat-sangat banyak. Heran kalau ada orang yang menolaknya. Ayat sudah disebutkan tadi, yauma yunadihim aina syurakai, ketika Allah memanggil mereka, mana sekutu-sekutuku? Yunadillahul mu'minin wal kuffar yawmal qiyamah. Allah memanggil orang beriman dan orang kafir dan bertanya pada mereka, aina syuraka, mana sekutu-sekutu yang kalian sekutukan aku dengannya? Qalu adannaka ma minna min syahid. Atau ayat tadi, wa idna darabbuka Musa, dan ketika Allah memanggil Musa, wa akhbarallahu annahu najahu wa annahu nadahu fi ayatin minal Quran, dan Allah mengkisahkan kisah Musa, Allah memanggilnya, Allah mengajak bicara dengannya, dan Allah najahu. Ini kalimat keempat. Kalimat kalam ada dalam Quran, kalimat memanggil ada dalam Quran, kalimat qala ada dalam Quran, sekarang kalimat naja. Apa naja? Mengajak bicara tapi hanya berdua saja. Bisa Allah Ta'ala. Tidak kemudian kita berpikir karena terlalu keras ucapannya maka didengar oleh orang yang tidak ingin Allah dengar. Tidak demikian. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Bisa. Maka Allah naja Musa, mengajak bicara Musa sendiri. Ikhwani fillah na'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa annahu nadahu, Allah memanggilnya dalam sekian banyak Al-Qur'an Allah beritakan. Qala Allah, dan Allah juga berfirman, wallahu yaqulul haqq wa huwa yahdi as-sabil. Wallahu yaqulul haqq, Allah berbicara kebenaran. Yaqulu sekarang. Tadi kalama. Sekarang yaqulu. Subhanahu wa ta'ala. Fahadihi al-aqwalul warida fil Qur'an. Tunas ala anna Allah yaqulu wa yatakallamu. Maka dalil-dalil ini menunjukkan bahwa Allah benar-benar yaqulu, berbicara. Benar-benar yatakallam, berbicara. Wa anna hadzal qur'an munazzalun minhu, dan bahwasanya Qur'an ini diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhwani fi din, a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah turunkan Al-Qur'an karena Allah berbicara dan kemudian dibawa oleh Jibril ke Nabi Muhammad SAW dari atas ke bawah. Menunjukkan kalau Allah Maha Tinggi di atas arasy-Nya dan Rasulullah SAW di bumi, dan kemudian Quran itu diturunkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sehingga Al-Quran diberi nama Tanzil. Diberi nama Tanzil. Tanzilum min hakimin hamid. Wabtida'u hadzal kalam min Allah. Yang pertama mengucapkannya adalah Allah. Jibril mendengar. Kemudian Jibril membacakannya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah mendengar. Dibacakannya kepada para sahabat. Apa yang dibacakan? Ucapan Allah. Apa yang diajarkan? Ucapan Allah. Takallama bihi wa awhahu ila Jibril. Dan itu bahasa lainnya diwahyukan kepada Jibril. Dan Jibril menyampaikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fahlul ahwa'i wadhalalat walahu mukhalafat musadamat, maka ahlul bid'ah memiliki kesesatan-kesesatan. Ucapannya saling kontradiksi. Bertentangan dengan kitab, bertentangan dengan sunnah.